وهي لن أدوي ينفق القلب والكفاية كتشكوبا وتسكت لن لقر ينفق بفوتها كلوان تتنفق ولا يشير ولا تشير دينا عليه لن غرب دي ينفق iku utang ingat sewong ila bi faradhi qadin amin kalawan mesti kena qadi au ini atawa izin qadi fi taqtiradin indalam tanpa utang igaibatin karena gaib man'in atawa nikah wa alaiha irba waladiha lan iku wajib ingatase opponya soni ing anake alabai puhan wiwitan summa badahu kari ing dalam sahusana ya rabbu ilam yujad ilahiya lamun waratin mu ing sopohiya awa jenabiyatun atawa wadun kang bangsa lian wajaba maka wajib irdo'u apa nyusun ini ing walad wajahat lan wain wajadalan lamunmu iya uplan karoni ajnabiyah wain wujidata lan lamunmu iya karoni umlan ajnabiyah wa in wujidat lan lamun mu ya karami lan ajnabiya lam tujbar maka ora den paksa sopo al umuk mbok ayan lagi bat maka lamun dengan ya ummah ya man ku hatu abih ya le utawi ya ummi iku kang den tikah dening bapan ya walad alahu bang uhafil asahi maka iku nang kadoy abi utawi nyegah ing ing dalam mungguh kaol asah kutu ngucap insun al asahu laisalahu man uha utawi kaol asah iku oranana iku tetep kadoy abi utawi nyegah ing wasahahul aktsarun lan wisnahikun hum in qaul sapa ulama akeh kabeh wallahu alamu utawi Allah iku kang maha uninga. Mau pertanyaan sekarang banyak sekali wanita yang hamil di luar nikah. Na'udzubillah min terus sama orang tuanya dinikahkan tanpa menunggu proses melahirkan dulu, apakah pernikahannya itu sah apa tidak? Nikah nama itu asal ayah rukun abegnya sah, ayah wali, ayah saksi dua, ijab kobul pengantin lelaki, pengantin itu sah. Ngan doraka nikah kenana sakitu sah nikah ayah nusah tapi doraka kos urang ala wudu maka cai nang maling eta wudu nama tu sah bae asal cai na be cai mutlak kudu na beres rukunna ngan cai nang maling wudu na sah ngan doraka ngala wudu na maling eta ngalaksanakeun wudu na ngalaksanakeun wudu mah pagawean tina hasil malingna, wudhuna lantaran akur jeung praktekna sah. Kos kitu teman. Iga sarua rukunna aya ngan lantaran nyalirukeun ku sebab engke anakna bisi diaku, maka haram ngalaksanakeunana. Sah masah bae. Nyaksianana atuh ka babawa. Kitu doang. Ai bagus geus ban ulah waka, ulah waka ditikakeun keunang ngajuruh heula. Kegeus puguh karek ditikakeun. Abi jelas anakna anak jadah anak haram. Tah kitu. Ai kuruna pisan mah teu lain ditikakeun ieu sama diranjam lamun muhson mun geur muhson dijilid 100 jilidan. Nu kuduna disiksa dijilid ieu mah ditikahkeun atuh heheotannya kitu. Mun kula nu jadi presidenna ah geus bokana hukum jilid diayakeun. Tidak mau tahu siapapun laporkan. Hayu prakabeneran bangsa gubernur nu jararinana. Polisi asana saparo negara beak dijilid asana. Nutu sholat gebugan paehan lohor henteu azhar henteu maghrib paehan wah asana riuh nyeun kuburan bajasa nutu sholat tapi tetep dilakukeun sebab naon kitu ngaranna ku ayana dilakukeun hukum qisas jelema bakal jalalujur maling potong leungeunna. Jadi jelema rembung maling sieun dipotong. Hayu kuari memaling subkeun ke penjara. Ngomong-ngomong bagi dua betu. Ya engke maling dia tuh itu bae. Kitu teteh. Ya, kalau kita mendapatkan pekerjaan baik itu karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan dari hasil sogokan atau suap menyuap menurut agama Islam kan haram. Terus bagaimana dengan gaji atau upah yang kita terima setiap bulannya halal apa haram? Sarwa jeung tadi. Jadi hari nyogok nama haram, hari upah nama tuh halal sebab hasil gawe. Ngan asup digawe na menang nyogok tah haram nyogok na. Ai gaji nama panurang digawe tuh halal. Ya kana raka di sisi lah. Masya Allah. Ya naon deui ye boh budak ieu sakolah geus ieu teu lulus meureun. Hese dibaca naik ieu kuai. Bagi saya mau tanya saya ada masalah dengan istri atuh kana dibobok ka dieu. Semenjak isi kerja sering timbul percekcokan sampai-sampai saya diusir. Jore amat tentu sih. Nasib dia datang ke diusir dari rumah dan minta dicerai. Saya pergi dari rumah. Itu sudah 4 bulan. Kawin deh ya tuh. Batur menyandung siapa diusir gitu cicing lah. Selama itu saya tetap memberi nafkah setiap minggu sesuai dengan kemampuan saya. Itu kepada anak saya, namun istri tidak mau menerima. Saya juga tetap berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi istri tetap minta cerai, bahkan didukung oleh orang tuanya. Pertanyaannya bagi saya harus bagaimana sebagai siat? Ulah nanya kai, pemajikan siat. Ayy budak kenaan karunya amat apa tempat berusaha mempertahankan hubungan, apa tetap berusaha mempertahankan hubungan atau dicerai saja, dan bagaimana hukumnya gitu, hukumnya bagi keduanya. Ah, ya masalah koski mah tutup kudu ditanyakeun. Siaya rumah tangga sakinah apa henteu jeung pamajikan. Sanajan hayang-hayangan gay pamajikan embungan mah dibere nonggeng sia. Ulah telet atuh ka cisoka ka ditu. Telet supaya daekeun. Teu naon tamelet ge arijang ketentraman mah. Itu supaya ngomong saya anak ngan ulah kaing enten sia. Ini tebuka pelet. Gan lamun teh ama atuh deuk dicerai ya cerai bae. Ulah sok dihese-hese. Geus lah teu ceuk kana cerai bae geus teu daekeun ieu. Geus bae cerai ja aya babna ieu bab tolak. Ngan nolakna hiji heula beusi nyana haju daekeun deui tinggal rujuk. Keberannya nabe kita daikan tambahan dua, gitu bae. Karena men tadi angges kan, ya 1000 ya gua ingin ditolak. Hehehe, boleh sok aja ngehezekin, ngehezekin. Aing, pokok namangan apakahan mual, nolak mual, guys. Pokok nanti tetap lalaki pang jore-jore nanukas. Yasiru wala tu'asiru, gampang kan, ulah sok ngehezekin. Ke urang lamun ngagampangkeun dibere gampang deui ku Gusti Allah. Man gampangna gumpinga. Sajelema nu sok gampangkeun bakal digampangkeun. Eta bae kos kitu. Lah sese-sese mun geus bener-bener embung atuh geus anak tigal anak aya na embungeun mah. Kan rumah tangga teh supaya sakinah. Deuk sakinah kumaha ku ari salat inget bae ka pamajikan. Geuh inget mending ku inget romantis pugu ieu mah inget teh ku manyuna teh ku nyarekana pan teu beres. Es amun nya geus embungeun geus beberesan tolak neangan deui pilih apakah yang nu putih lampung adat gede hayang anu hideung brebes nurut. Mending mana dah guys pokoknya pilih. Oh nu kapilih. Insyaallah. Urang kuari masih kene nyaritakeun tentang nafaqatul qarib. Anak wajib nganapakahan ka bapa ka emak di mana bapa emak teu mampu. Atawa bapak wajib nganapagahan ka anak di mana-mana anak tu mampu ngan lamun anak nasehat walafiat jag-jag waringkas andai kata manggul bisaeun ngojeg ge bisaeun ngenekan bisaeun ucal pacul ge gagah ieu meunang kana jadi bapana ulah wakang nganapakahan ngadidik ka anakna supaya mandiri puguh pagaweanan. Tapi lamun bapa mah susah anak teu meunang ngantep kana jadi bapa. Gapkeun ulah ka dinapakahan hayang nyaho diwarah ku aing teh jore anak ngawarah bapa. Teu kira-kira ulah tayin apakah rasa kumahan apakah teh apakah kudu mangmeulikeun mio apakah kudu mangmeulikeun mobil kanu jadi bapa wahia alkifayatu nafakahna adalah kifayah kifayah teh kacukupan jang dahar minum. Ieu teh aya hiji awewe di zaman Kanjeng Nabi boga salakina koret merepet. Ai duit mah aya, harta mah aya ngan teu daek mere kanu jadi pamajikan teh. Nyahona hayang dahar-dahar bae ai kitu mah balanja di dapur tilok memperhitungkeun. Eta baheula. tepa kuari ka Cikupa. Tepa teh apa sok leuwih parah. Aya tanu kitu tah. Jadi ahidahar mah hayang tapi mere ka pamajikan embu. Eta keur cerita rumah tangga pamajikan jeung salaki. Ieu di zaman sahabat. Pamajikanana bebe jakakang yang ya Rasulullah ayah naoning abdi bugap salaki ngan salaki abdi mahese jasa iya kana burak bere kulantaran abdi butuh jang dahar abdi dahar anak abdi maka abdi sok nyokot di kantong nate bebe jak orang eti dituna iya aduh paingan kuari ambalaya nu kos kitu teh nyaho leungit bae duit urang teh ieu mah jang kebutuhan ieu mah ye kitu ya Rasulullah salaki abdi lain teu boga abdi ge apal ngan hese jasa kamere ketika salaki eueuh kapan abdi butuh dahar anak butuh dahar sok nyokot abdi teh tak abdi nyokot tanpa sepengetahuan salaki jang nutupan kabutuh dahar nginum abdi jeung anak abdi kumaha hukumna ya Rasulullah cak Kanjeng Rasul khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf nyokot bae jang kacukupan anjeun jeung anak anjeun ngan nyokotna ulah leuwih ti kabutuhan bil ma'ruf sacukup dadahan. Tak itu dah, nya besi di kantong orang leungit duit. Eta ulah neangan menggarong di luar. Nu di jero bengan ragap dada orang aing meureun teu mere ka pamajikan. Tuh, teu naon. Jang cukup dahar nginum diri jeung anak ngan nyokot nebil ma'ruf. Lamun kitu mah nyokotna, ieu aing leungit duit asana yeuh, kututang kodoteng sakali leungit 500 ribu. Menang seminggu sakali deui leungit deui 500 ribu je, tuyul tanaon ieu. Tilu kali ini sama aja utama, nanyakeun ka pamajikan, "Neng, emang nyokot duit kitu?" "Nyokot geus minggu kamari jeung minggu tadi tah." Si aja kuat burung, sabar duit. Pukul langit na sabar duit, bansok itu pemajikan mah. Tulok terang-terangan. Pukul langit na sabar duit. Asana mah 500, oh cokin 500. Si pake naon itu ta. Itu pake mulai lepis, pertama mah. Jeng selop-selop na, parantika citra. Ay siya tuh, emang mangkal ta naon. Lah, lalu bomong cokin na kedua kali temeli baju kurung sama jeung beha-behana jeung jeroan-jeroanana sakumaha mencit embe sia mah jeung jeroan-jeroan ya tilu kali kitu geta eta mah doraka tah mun kos kitu mah tah doraka nyokotna doraka meujeuna jang ka neraka sakitu ge ai kitu mah nyokot 100 ribu tanya keneh nya mah nyokot dit heuh pan kakak teu mere jang dapur 100 ribu geus teu naon atuh da dedeui ulah dede kumaha dibere henteu nyokotan bae ka jeung kumaha ge. Terus diistiqomahkeun burung gusia nyokotan. Taie al kifayah kecukupan. Nyeh. Is eta dibere ku salaki nyana butuh dahar nang ti mana atuh nang ti mana. Kumaha lamun bapana ieu kabeneran gering nu ngabiayaan ka rumah sakit ka dokter tah saha anakna wajib anakna ngabiayaan urusan dokter jang kesehatan bapana wajib teteh jeung kesehatan-kesehatanana di samping dahar jeung nginumna oge lamun ngabutuhkeun kana jangiuhan imahna anak wajib mangieunkeun kanu jadi kolot ngan teu kudu bagus-bagus diukur bae kolot model kos kitu melah tiang awi penting mah ulah kabocoran supaya nyen tiang awi kemudian dihateup ah cakolotna aing alabatan embegembel sia bisa gedengin aing geus gedong kabeh aing dipangin genti kira-kira sia ka aing teh paling kitu cakolotna teh lah bah jamal kebel umur bah sia tapi hampir-hampir naon gitu ngarana ngadoakeun ngan teu diteluh doang kolot teh. Taeta kacukupan daharna nginumna kemudian atuh imahna mun muriang ka dokter. Teu kudu hese-hese neangan jalan ka sorga mah mun boga bapa urusan bapa. Mun boga emak urusan emak tah eta takos kitu teh eta molongpong teteh lawang sorga molongpong ridallah fi ridal walide cak bapana aing boga anakku bela-bela ting keur mah daharna nginumna meureun keur aya ka aing terima kasih segala imahna sanajan leutik-leutik terima kasih jasa aing Haji Muriang dibawa kunyana ka dokter. Tah ieu beuh luar biasa. Meujeuhna jang ka sorga sakitu baik. Muka lawang sorga. Tapi eta teh pan urang ngadengekeun ceramah doa, buktina mah coba ge. Kolot teu dahar dianter. Mebeja ka nupang kolotna jarada aya nupang kolotna mah bejakeun Abah Muriang kitu. Abah Muriang urusan lu geus sia ge tanggung jawab aing ge. Pokona kuari mah geura bawa bae ka dokter ge sananan aing sibuk jasa ye. Waduh, kasibukan dunia ngelehkeun ngurusan bapa. Geus di total beak 20 juta. Bebeja kan do jadi kanu kakak pangkolot teh ka ieu beak 20 juta. Disiap bae heulanan. Cek naing iya encan cara lahir loh. Ayolah urusan siang urusan kolot sakitu baik ge. Eta ngana sehatan deh tolong. Siang urusan helkosol kolot sakitu baik ge. Dia dekira ada siang urusan kolot. Kadina teh ngomong kos gitu tah. Atau dekira ada kolot-kolot siang, kolot-kolot urang. Atau urusan deh lanan. Eta teh lawang sorga. Akhirnya nanti ngurusan bego ban eta. Tolong eta no kolotnya sok itu teh ngomong nanti kos gitu. Tapi tambah di itu di lampu. Kudu nama kia. Bejan kalau tete tanu panggadena. Kak, kulan Abah Muriang. Abah Muriang. Keke. Kakak itu. Terus datang. Terus diusap. Ya, hei mau Muriang. Bah, bawanya kak usadanya. Aduh kumasih. Baik, bah. Bah, usada yang sangit. As, bawa. Adina tiingan buka sakit doang sejuta. Nah, ulang. Ulang. Tanggung jawab kakak. Pokona salila kakak hirup keneh jeung boga geus pokona mah teu kudu dibantuan ku kakak sorangan geus masyaallah cak adina waduh ejrik tumpak kuda tanaon ieu pokona aya kakek anak kakak aya kakak keneh geus teu kudu hese geus total beak 20 juta beres be mbah beak 20 juta ta alhamdulillah atuh sia hebat aman sawah nu ditu dijual kukula cak adina sial geus teh ku baleneng gitu. Teh tak kakak teh mah sekarang itu teh tarolol jasa. Tapi eta di lampu. Masya Allah kerim ya Allah. Hese jasa neangan nu mulus teh. Hese jasa neangan nu mulus teh Masya Allah. Masya Allah. Dah tapi lah menu bebeneran geus. Sia mah teu boga duit cak kakak nanti geus cepet bae geus kakak bae heula geus kajen teh mah jak kakak ge boga perusahaan ieu salah aya perusahaan aya saja ngurusan bapa sanes hirup panggeus tanggung jawab kakak bebeneran kitu tiis kanu jadi adi tiis kanu jadi adi bo masya Allah kakak ku bageur-bageur teuing geus sabulan di rumah sakit teh tenang nyana ngomong ka dokter suntik mati beres tiba seunu bager buku Masya Allah Masya Allah Gusti Allah ta'ala kifayah kecukupan dahar minum sukna andai kata butuhun nyana karena imah urang aya imahan bapak muriang tobib ongkos-ongkos ujrol tu tobib ia tanggung jawab anak. Nah, masya Allah ngenahin kadengin nanti gitulah iya bapak gitu ngarana tanggung jawab anak nganapakah anak-anak wari anak api lain dahar anak na tengurusan kanu jadi bapak kanu jadi emak kadanan kumi mengimahan jeng dokter ma iya dahar geges ente tengurusan atuh babalantik makna mun muriang babalantik bapana geh kitu keneh sabisa-bisa nah kabelah dina cager deh geus cager dahar teapan kudu dibere dina pakahan ku anak anakna teu nganapakahan keneh bae tak eta teh jadi hutang apa henteu tateu nganapakahan anak kanu jadi bapa atawa bapa teu nganapakahan kanu jadi anak wa taskutu bi fawatiha gugur napakah kupekna napakah ku teu nganapakahan gugur jadi teu jadi hutang ngan doraka teu ngalaksanakeunana. Awas saya perbedaannya. Lamun urang rumah tangga salaki wajib nganapakahan kanu jadi pamajikan. Kuari salakina teu nganapakahan geus sataun. Tatu babalantik be pamajikanana teh atah. Teu nganapakahanana si salaki lantaran nyandung teh. Jadi berkuari mah di luar. Geus teu nyaba-nyaba ka nu kolot. Nu kolot teh datang ka gering. Diantepkeun bae ku nu kolot teh ku salakina. Tah eta teh sataun balik deui ka dinya datang deui huhahehe huhahehe. Lantaran kabeneran nu ngorana bualak ku ari teh. Jadi balik deui ka nu kolot teh. Basi eta datang deui. Tanya coba asli teh jurigna. Nu kolot teh kos kitu. Si asli urusan tak usia ke anak nah imun jurina kubur karena manggis suara-suara kita teh karena celi teh nyandung manggis ulah nganggap ulah nganggap mun nganggap keneh ulah nyandung ulah nyandung mun geus teu nganggap ka omongan-omongan kos kitu ka karak nyandung jadi konsep nyandung mah asal torek celi sakitu bae ngomong naon tak ngomong naon nu penting mah bisa diparendek titik. Eta nyandung. Tak iya geus sataun balik deui. Kuari mah biasa rumah tangga. Teteh nu sataun teu nganapakahan teh kumaha ta? Eta mah tetep teh wajib dibayar. Mun teu dibayar, hutang eta teh di akhirat ditagih. Ditagih tetep di akhirat. Teteh tah rumah tangga mah kos kitu salaki teu nganapakahan ka pamajikan. Sabaraha minggu, sabaraha bulan, sabaraha tahun bakal ditagih jaga di akhirat. Tapi lamun bapak mah teu nganapakahan ka anak, moal ditagih engke di akhirat. Hutang ngan doraka teu nganapakahanana lantaran nya-nya kemanusiaan hungkul. Jadi ari hak hutang pihutang mah teu aya. Anak teu nganapakahan ka bapak, doraka ngan jadi hutang mah teu. Tapi pamajikan mah jeung salaki, salaki teu nganapakahan ka pamajikan, jaba doraka, jaba hutang. Hutang di akhirat tetap ditagih. Nah, mantek ge kuari beusi baheula pernah ninggal-ninggalkeun pamajikan balik ngaji kuari geura tangkep pamajikan. Naon nih ka haji kok sisina dieu? Aing hampura. Hampuran itu bunga denge pangajian orang doraka naon ieu ka hampuran naon kan bae sia pernah ditinggalkeun ka Palembang ku aing sataun teu dina pakahan beuh lamun teh mah engke di akhirat ditagih mana teuing buka atuh moal jaku lagi atuh meureunna nenteri do kakak kudu ka neraka bener tah geus satu ka ditu nembangan apa kandenya tolol mah eta kitu salah kita teh menang dibere lorongkrang Deui mah nu baheula teh keur ka Palembang sataun teh teu nganapakan aing hampurannya ulah naging ka di akhirat bebaskeun. Bebas. Hayang geura ngomong. Kula ngabebaskeun hutang kakak salil, hutang napakah kakak salila sataun kula ditinggalkeun ka Palembang. Kula ngabebaskeun. Tah mun teu ngomong kos kitu ditagih di akhirat. Asana balik ngaji loba nu ngaromong ieu. Asana cek ulah mah loba bae geus sok kana mah. Ye, hayang salamet ngomongkeun ka majikan. Cek pamajikan mah nyeri. Cekna meureun teh nyeri sataun. Duh, kula dagang uduk, dagang uleg sagala rupa sataun eta. Aja geus kieu kumaha tuh mah nya kakak ka neraka rido. Sagedeung ieu meureun neraka ge. Si mah kumaha sih? Ieu kakak menta ridona. Ganti. Ganti yang kaya ieu hartana kula hayang meuli emas sakalian ye. Hayang meuli emas teh hayang kawin jeung emas. Nah, henteu. Meuli emas. Ayo atuh sataun, sataun sapoena 2 liter. Berarti sataun sabaraha duit sabaraha liter mun ku duit sabaraha. Ah, mun hayang dibayar bae? Bayar ku urang. Lamun sataun teh 300 poena sabaraha kana? 360 poe, 360 poe kali 2 liter berarti 36 kali 2 sabaraha? 72 liter. 720 liter berarti 7 kintal 20. Jadi mun sakintalna seperti dit. Ieu deuk jualan beas teh naon? Kos kitu patah. Helm diduitkeun sabaraha? Bayarkeun. Geus dibayarkeun. Alhamdulillah Kak, geus kula ngabebaskeun. Lain ngabebaskeun jadi bayar. Heh tah jang ieu kula jang hayang meulang make kongkor hayang make geulang tah leuna naon menta mah pan hese ka kakak aya hutang tagihan di kakak tah ieu pan kakak-kakak keneh pan resep mah oke bulan hareup dihutang deui nya tah eta kos kitu sing hade ye mumpung urang hirup keneh lain lalagaan pas urang ngaji salat urang can puguh bageur can puguh bener can puguh beres ieu bae hak adami mah hararese jasa. Lantaran hak adami memusaha berat luar biasa, tapi hak Allah mah musaha mah hampang sama kos gitu mah. Asal orang istighfar minta hampura tobat cak Allah pan aing mah pangeran. Geus, sia ka aing geus khusu tadaru deukeut jeung aing dihampura, tapi urusan jeung manusia mah can dibayar mah can beres. Bayar atawa menta bebas kana jadi pamajikan. Tuh gitu. Wala tasiru dengan jadi hutang kanu jadi anak mun anak dengan apakahan bapa jeng emak ngandora kadoang kitu kene bapa tegarek ngan apakahan kanu jadi anak ngandora kadoang sakitu anak na hese bapa na tetep baik padahal ayak jeng meren apakah kuhun tedaek ku teu daek na dorakangan teu jadi hutang ila bi fardhi qadin kecuali ku kapastian qadi. Berarti aya kaitanana ieu teh jeung qadi. Nu matak di nagara Islam mah hukum Islam teh dipetakeunana di nagara. Nu mantak antara agama jeung negara nyatu di hukum Islam sebab kitabna Al-Qur'anul Karim hiji. Henteu terpisah negara jeung agama sebab agama sebagian diatur ku negara. Salat nu ngatur negara teu salat. Bodoh. Maling diatur ku negara di mana maling potong. Zina diatur ku negara lamun geur muhson jilid mun muhson ranjam diatur ku nagara qadi tate anu kudu memberikan keputusan anu presiden secara nasional secara lokalna gubernur bupati camat nagara kan berat nagara nu mantak di nagara teh kudu aya mufti kudu aya qadi kudu aya mufti jang matuakeun keputusan-keputusan mutuskan tentang hukum nu bakal dikenakan terhadap kasus-kasus anu disodorkan ke negara. Nah, mun ku ari mah eta teh kejaksaan. Ngan kejaksaan teu make Al-Qur'anul karim lantaran di urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Iyalah kitabna HAM. HAM teh teu dipake di Amerika ge. Ja aturan-aturanna mah perang, budak leutik teu meunang dibunuh. HAM. Hak asasi manusia kan kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Kok nyana teu adil teu beradab atuh nyana nu nyieun kitabna, nyana anu nabrak kana kitabna. Datang ka iraha mempertahankan demokrasi, datang ka kiamat moal beres. Boro-boro di negara urang cacak-cacak di Amerika na kana diwalan bae tetep bae moal beres. Moal beres sama tuh dang nyieun nyana. Moal beres lawan lain make hukum Al-Qur'anul Karim. Nah di urang teh Al-Qur'an hanya didengungkan, dibaca, disurahkan, adapun dipake secara di kenegaraan henteu di urang. Eueuh, hiji poin Al-Qur'an nu ditempelkeun di nagara teu aya hiji-hiji acan. Nah ieu DPR-na nu diangkat ku urang teu pernah ngucik-ngucik Al-Qur'anul Karim. Sugan hiji poin atuh usulkeun supaya jadi perda di eta daerah teh teu aya hiji-hiji acan. Ja atuh DPR-na ge teu mengarah kana agama, teu mengarah lantaran DPR teh ieu teh ngadengungkeun agama teh jang dunia, lain berkorban dunia untuk agama. Boro-boro DPR kiai na ge kos kitu. Kiai na ge lain mengorbankan dunia untuk agama, malah nyaritakeun agama untuk meuli dapur. Untuk meuli Avanza. Nu mantak agama bekicik ulah disalahkeun sasaha kabehan bae ieu mah nagarana pemerintah salah, kiai na ge salah. Cak nyana dakwah tai podol sero dakwah teu dibayar mah teu diamplopan nyana jeung moal deukeun leumpang dakwah apalain teh kos kitu teh mah deuk meuli ban mobil sabenerna mah lain dakwah. Ai dakwah mah teu kudu make di duitan di amplopan, teu kudu ikir carita dakwah. Adapun carita meunang jeung teu meunang lain di masalah ieu mah. Lain di masalah ieu mah carita dakwah heulanan. Dakwah mah lain kitu. Dakwah mah kudu kepedulian agama anu deuk diluhurkeunana berkorban sampaikeun ka dibuluh luar biasa. Nyawa coplok eueuh masalah. Nah, dakwah mah kitu. Urang liwat ka pasar, di pasar ternyata loba awewe teu make kerudung kadeuleuh buukna. Nah, urang mah wasape keur nu didorong teh. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya di sini akan memberikan penjelasan tentang haram-haram terhadap wanita. Silakan maju ke sini, silakan maju. Cak awet tukang obat tanaon coba ya. Tukang obat. Urang mah teu daek ta dakwah kos kitu didorong make sapeker. Eta mah nu didorong teh lain kitu pan, didorong. Koncreng-koncreng anak ayam turun sepuh. Dawa mana hese jasa titah ngadirikeun pondok pesantren salap ge dakwah melalui pendidikan merikeun supaya nyebutkeun haram haram halal halal makruh makruh sunat sunat teu bisa endahan teh nyeun yayasan teu salah ieu mah keur carita dakwah nyeun yayasan jang perbandingan eueuh masalah ngan keur carita dakwah geus lain dakwah lantaran menunggu kucuran dana ti ditu. Eueuh dana marah pan ka ditu, negor kampak sing jeleger pan ka ditu. Keur carita sompralna, henteu salah jang ukuran kitu naon kitu ngaranna perbandingan perbandingan carita dakwah geus lain dakwah kos kitu mah ngadakwahkeun agama jang dunia. Nu kuduna mah ngorbankeun dunia jang agama. Mantap kuari teliti sebelum membeli. Mana kuari nu dakwah? Quran tinggal didengungkeun, dibaca, didengekeun ku urang, ketika ku urang deuk dipraktekeun hese na luar biasa. Komo kuari mah geus didominasi ku kafir jeung ku Yahudi. Politik negara kuari 70% geus mendominasi Yahudi jeung Nasrani. Ekonomi 85% mendominasi pasar dunia Yahudi jeung Nasrani. Budaya geus 65% geus didominasi ku Yahudi jeung Nasrani. Deukamana lompat ku ari hayu. ya Quran teh ya, diurang pan 85% tina 95% turun 90% turun deh 85% turun kuari 80% umat Islam lain seetik di Indonesia, tapi ketika disodorkan masalah hukum Islam teu daekeun padahal malamun buareng 80% buareng kabeh ka istana robah geus perang geus kajen teuing atuh ujianna terdiri ngan perang panjang berarti wah acak-acakan jeung Amerika lawanna sedengkeun di urang mah bertekuk lutut di amji hareupeun Amerika teh teu kumaha Amerika bae. Nah geus hese bae carita ka dinya mah teh hese moal nyambung-nyambung geus moal bab eta mah kudu sadunia antara Islam jeung Islam kudu nyambung nyana jeung nyana nyambung perang geus sing jelegur di unggal negara ieu deuk ngadirikeun negara Islam ieu ngadirikeun negara kafir perang adu kekuatan mungkin 1 tahun 2 tahun 10 30 tahun 50 tahun terus bae perang bakal terjadi teh engke kos kitu teh bakal terjadi bakal jasang ke mah terjadi teh kos kitu teh atuh kuari ge geus nyabeulah pan timur dibahasakeun ge bahasa timur barat dan timur kuari teh geus membentang perbedaanana tinggal urang karakter Indonesia mah ke timur-timuran sebenarnya mah dina agama ai budaya aslina urang mah asli Tenggara kadi ari anu kuari bercokol kuari demokrasi barat. Jadi urang mah kuari ngajegang di Indonesia mah. Ngajegang ceuk kamari ge ceuk kulit teh ngajegang mun lalaki mah tegep ngajegang mun bikang. Pantu bagus seuri di luhur di handap. Ta eta kuari teh kos kitu. Hukum Islam. Ikir carita illa bi fardhi qadin kecuali dipastikan ku qadi jang urusan-urusan berbagai permasalahan na ieu lapor ka qadi ke ku qadi diolah ke diputuskeun kuari mah kejaksaan ngan kuari mah kejaksaan teh pan kejaksaan lalagaan lantaran aya pengacarana nu bener bisa jadi salah nu salah bisa jadi bener jadi kuari mah panggungna panggung sandiwara kabeh lain beneran make hukum Al-Qur'an japi buktieunana mah duit ulama sok inget ka dongeng nu baheula teh aya jelema eta teh lauk teh lauk jadi kakana jeung adina perebut lauk cek ieu kakana cek ieu adina akhirna mah ka kejaksaan geus kejaksaan ku kejaksaan diome akhirna ditimbang geus bagi dua oke geus bagi dua mah jadi eta ge geus hasil ka dieu ka ditu jadi bagi dua timbang supaya pas gede ting ka dieu comot ku jaksa supaya akur nyomot mah gede ting ku ari ka dieu pindah ka dieu wah jadi berat ka dieu comot deui ku jaksa hakan wow kuari berat teuing jeung gede teuing nyomot napan ka dieu cokot deui teh beak dibalikeun timbang kitu-kitu kene tinggal tulang tah kakak jeung adina ka bagian tulang jaksa nu lintuh tata dina 40 kilo kuari jadi sakintal setengah eta perbuat lauk ka kejaksaan geus kitu ulah ka singgung jaksa teh mah baheula atuh kuali mah leuwih parah. Gitu. Tah aya di pardi qadi berarti kudu ngadirikeun qadi di nagara teh kudu ngadirikeun qadi. Jang naon eta? Geus mah urusan tadi teh naon kitu pertikahan, urusan pertolakan, urusan pernusuzan, urusan pertaklekan, urusan kuari urusan apakah ye? Tah. Bapak lapor ka qadi per kecamatan kudu aya qadi. Jang nguruskeun di kecamatan eta. Pagi Pak, pagi. Jangan pagi. Itu barat. Good morning, morning. Itu adalah barat. Harus bagaimana Pak? Assalamualaikum. Jadi diganti kurang. Terapkan istilah-istilah Islam di negara urang. sejak diri timiditi budak istilahna kudu diganti istilah-istilah Islam. Datang ka kolot make budaya-budaya Islam. Engkena urang ngeunaheun neruskeunana. Kuari dirobah baheula ku wali sanga teh geus dikitukeun. Kuari dirobah pagi, pagi. Morning, morning. Halo, halo. Geus ku sakareu itu bae geus assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau mau pemuda-pemuda yang pemudi mah. Hai, hai, halo, halo. Aje kolot dong. Assalamualaikum. Geus batuk. Assalamualaikum. Tah datang ka assalamualaikum. Assalamualaikum. Sare pae. Aye keneh teh nu make assalamualaikum. Nah, ieu budaya teh budayakeun ku ari assalamualaikum. Di jalan geus assalamualaikum. Kapanggih geus assalamualaikum. Jadi ngabudaya teh assalamualaikum teh ngeunaheun ti mimiti budak asup ka imah assalamualaikum. Imah budak lompat tuh. Ma! Ma! Cek mana sih assalamualaikum atuh? Ah, mage tilok. Jadi kudu aya di perkecamatan. Nah, kecamatan Pasar Kemis aya, kecamatan Cikupa aya. Sepatan aya, kecamatan Kronjo aya, kecamatan gitu mau aya, perkecamatan aya. Geus urang Pasar Kemis ngaduna ka dinya ka kodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya lapor, Pak. Lapor apa, Pak? Saya ada seorang bapak yang miskin. Lantas punya anak. Di mana anaknya? Di sana di terep. Terep. Terep. Iya, terep. Ya, udah asli lah Jawa kajian kuku magi. Tidak bisa jemput terep, nyana mah orang Jawa mah terep. Tidak bisa jemput Jawa. Jemput terep, terep. Banyak nama terep. Di terep terep ya terep terep. Serang Jawa lese. Masya Allah. Bapak-bapak majikan kajian. Di mana? Di itu di kulon di Lebuan. Wah, wow, udah di Lebuan, bapak-bapak majikan di Lebuan, Pandung. Labuan, iya di Lebuan. Terberes, Pak. Hiji deui di ditu di Rengkas. Rengkas. Rengkas cek dapat. Terbereng. Nu hiji deui aya di Serang. Orang Jawa teh kos gitu. Wah, masyaallah. Boga tilu terberes kabeh. Nu hiji di Serang, nu hiji di Rengkas, nu hiji di Lebuan. Mana jangnya anak tuh? Nah, kodi, Pak, saya lapor. Saya seorang bapak miskin, Pak. Lantas anak, alhamdulillah, ada lah untuk memberikan napkah bapak saya. Lapor supaya diuruskan, Pak, tentang napkah saya. Oh, siapa nama bapak? Nama saya adalah Miin. Miin. Anak Mian. Oh, siapa guna dia karariat dia? Siapa Miin, anak Mian? Masya Allah, hebat ya, Pak. Yes, beres. Panggil si Mian. Eta ku kodi tah, dipanggilna teh ku kodi tah, dipanggilna tah ila bi fardhi qadim. Au inihi atawa izin kodi fi qiradin uli gaibatin. Kuari kieu. Mian. Ini bapak lu ya? Iya, namanya siapa? Miin. Lantas ini bapak lu, lu lihat mampu apa enggak? Kagak. Lantas kenapa kamu itu tidak memberikan apakah? Segen aja, Pak. Udah jangan segen-segen. Lu kan dari hasil jerih payah bapak lu dulu kok koceran dia itu. Kalau lu bagaimana sih gak terima kasih kamu? Waduh, sampai gerah-gerah tuh bikin lu. Ya udah begitu. Sekarang gini. Jadi keputusan dari negara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden SBY yang telah dibuat undang-undangnya, kemudian sudah dijelaskan oleh Menteri Agama, dan sekarang sudah disalurkan ke Departemen Agama melalui KUA, dan sekarang sudah dikemas di setiap gitu, di setiap kecamatan bahwa anak harus memberikan napkah kepada bapak. Kamu kalau tidak memberikan napkah, nanti akan saya panggil dan saya sidangkan. Bila perlu nanti kamu disel. Oh iya, Pak. Berapa keharusan saya memberikan napkah? Tanya bapak lu makannya berapa tuh sehari? Pak, ai abah sabaraha? Iya, ai dahar sapoe. Aing mah 5 liter ceknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener wae bareng. Ya udah putus, satu hari 2 liter. Udah, ya keputusan Kodi 2 liter. Awas ya. Ya. Kodi tak numutuskeun. Yes. Poe ka hiji. Masih kena napakah? Poe ka dua, napakah? Taruhlah seminggu, dua minggu, napakah? Ka tilu minggu leng. Eueuh, harapna. Tinggal bapak na bae ieu aing sa nu mere napakah. Begitu tak didatangan ku bapana ka imah Simian. Eueuh Simiana. Lapor deui kan? Lapor deui. Lapor. Kenapa? Napakah cuma berjalan 3 minggu, Pak? Kesananya wallahu a'lam bissawab. Enggak tahu tuh anak saya bagaimana bagaimananya, col tolong diurus. Diurus. Bapak Kodi selidik ku anak buahna selidik. Laporan daripada anak buahnya bahwa Miin itu tidak ada, Mian itu tidak ada, pergi kemana tahu. Kan iya pampan nyana mah aya teu aya ge bapana tetep kudu dahar. Nah, kulantaran ewe si Mianna bapana kudu dahar bae, maka ditentukeun ngahutang. Kita ngahutang ku Kodi tea. Nah, panggil jelma kita diutangan ka saha atau make duit negara diutangan, engke nu wajib mayarna eta adalah si anakna ketika aya. Ta eta mata. Kos kitu mata. Kos kitu jadi hutang. Geus si Miin seorang bapak lapor ka Kodi lantaran anak teu mere napakah. Kemudian ku Kodi dihutangan make duit betul mal atawa make duit sosial mun di nagara teh mah atawa aya hiji jelema ngaran si Soleh. Soleh, ha, hutangan teh tanggung jawab aing geus nu mayarna mah anakna ngan atas nama rekomendasi aing sebagai Kodi di nagara Pasar Kemis. Ya, surat sapotongna. Geus. Atas nama Kodi Pasar Kemis yang bernama Jepri, saya bertanggung jawab atas utang piutang seorang bapak yang bernama Miin terhadap Bapak Soleh. Sekian, Kodi Pasar Kemis. Ya cekalan, tanah, ceplok. Dua bulan, tilu bulan, datang. Entah si Miin teh diselidik pan terus. Ai kredit diselidik terus, ai kos jente. Pan ieu kos jente, ieu kudu diuruskeun ba dieu. Mantak kedoakeun mah kulah sing jadi presiden lah. Diuruskeun ieu masalah kos kieu. Aing paling dua poe jadi presiden, demo deui paling. Leuwih ti Gus Dur sana demona. Ah, iya geus menang beres. Tilu bulan datang nih, panggil. Miin, dari mana kamu? Bandung, Pak. Ada kerjaan apa? Ya, enggak usah tahu, Pak, kesananya mau urusan saya itu. Iya, urusan gua. Aduh, ini Kodi, ini Kodi. Ya, urusan Kodi, urusan saya. Ya udah, tanggung jawab kamu terhadap orang tua bagaimana? Pak, atuh itu, Mbak, urusannya. Kalau saya ninggalin mah tuh udah aja. Nah, ini selama 3 bulan bapak kamu disuruh ngutang kepada Bapak Soleh, saya yang bertanggung jawab untuk menagih kepada kamu. Tak etama tampan tadi mah teu jadi hutang, tapi lamun geus keputusan Kodi mah atau izin Kodi tetap bae si anak wajib bayar. Oh, kos kitu pan ngeunaheun teh mun aya nagara nu ngurusin kos kitu mah sana cangklong kiaki beuki gelede bae. Gelede, pan gua di mah cangklong gede mah gede eueuh eusian. Sementara lu numere, uruskin lu kos itu. Jadi nagara teh ngurusin sholat, di nagara teh nguruskin urusan narkoba. Tapi lain cara kieu, urusan ieu urusan jilid. Urusan mabok pantama jilid berarti. Urusan maling, nagara teh. Aya 9 urusan-urusan negara di nagara-nagara Islam. Jadi ngeunaheun aya jang tempat ngadu, kuari deuk ngadu ka mana? Karyawan kuari deuk ngadu ka mana? Deuk ngadu ka mana coba kuari mayuh? Guru deuk ngadu ka mana? Hayang naik gaji ku hara rese jasa. Deuk ka mana mengaduna kuari? Tempat mengadu, kecuali pake kieu tah. Pelicin, da karek teh diuruskeun temen nu kitu. Diuruskeun, kilat temen. Bahkan kuari mah aya urusan kos gitu, mau pakai jalan tol apa kilat apa mau eta kos gitu tah hakim teh ngomongna kos gitu make pakai jalan tol apa jalan biasa ini ha nyana ngomong kos gitu. Ta eta teh geus teu isin-isin. Nah, ieu urusan-urusanana uruskeun melalui negara. Jadi hutang illa bi fardhi qadin kecuali keputusan qadi atau izin qadi iktiradin dina urusan narima hutang ligaibatin kulantaran nyanana eueuh atawa napakahna dicegah kusaha ku anakna anakna embung mere napakah bapa tetep kudu dahar lapor ka qadi dihutangan ku qadi teh tak eta mah dihutangan ku qadi tagih ku qadi na langsung ka anakna anakna wajib mayar tama kos kitu mah sebab urusanna nagara wa alaiha irda waladiha wallahu a'lam.